rapi, nyetrika bedak lan nyuci, tugas ening rapi, angga dicopak laki. Sabar sabari, malam robot hati, lamun dianggeri sendiri ganti rabi. Kamu lagi ya? Youtuber.